Mungkin itu antum agak menyulitkan ya, karena porongan langsung disodorkan banyak. Tapi dengan contoh-contoh, insyaallah akan lebih mudah untuk kita cerna dan fahami. Amthilatun mahlulatun lil hajbi. Contoh-contoh yang diurai ya lil hajb, dari hajb. Jadi di sini ada contoh-contoh dan diselesaikan ya oleh al-muallif. Yang pertama, lihat. Seorang mati meninggalkan ummun. Kemudian akhun syaqiqun, saudara laki-laki sekandung. Kemudian ibnun yahudiyun, seorang anak laki-laki tapi Yahudi. Dapat gak ini anak laki-laki Yahudi? Ya. Apa yang menghalangi dia gak dapat? Karena apa? Hajab apa? Bil apa? Bil ashros atau bil awsof? Bil awsof. Hajab terhalang dia dari warisan karena sebab sifat yang ada pada dirinya, yaitu berbeda agama dengan siapa? Ahli warisnya ya, atau pewarisnya ya. Pewaris itu yang meninggal. Kalau ahli waris yang ditinggalkan, pahami ya. Pewaris yang meninggal, yang meninggalkan harta benda. Ahli waris yang ditinggalkannya, keluarganya ya. Maka tersisa ibu dan saudara laki-laki sekandung. Ibu berapa kalau sendirian? Sepertiga, enggak ada penghalang dari sepertiga. Cabang enggak ada. Saudara cuma satu. Kemudian saudara sekandung bagaimana? Ya sisanya. Iya kan? Sisanya. Aitu asib. Cara menghitungnya mudah, sepertiga itu kan. Cuma satu penyebutnya, maka tiga kita angkat, kemudian kita jadikan sebagai apa? Asul masalah. Sepertiga dari tiga berapa? Satu. Sisanya berapa? Dua. Ibu sepertiga, akhun syaqiq, 2/3. Mudah ini? Enggak ada syekel? Pokoknya kalau di sela-sela penjelasan ada syekel, silakan ditanyakan. Kemudian kasus yang kedua, seorang mati meninggalkan zaujun. Apa zaujun? Suami. Abun, bapak. Ibnun qatil, anak tapi yang membunuh. Siapa yang mati berarti? Yang dibunuh siapa? Ibunya. Kalau zaujun yang mati istrinya, abun yang mati anak perempuannya. Jangan bingung. Ya. Tapi bingung itu tandanya mau paham sebenarnya. Kalau nggak bingung melongo nggak nyambung dia. Kalau bingung tidak berupaya ngikuti, cuma kok kesasar gitu pikirnya. Kesasar. Gitu. Tapi kalau melongo nggak bingung, polos saja, ya nggak mau berpikir itu. Sehingga kalau bingung itu tanda paham atau tanda mau paham ya. Nah, maka ibnul qatil, anak yang bunuh ini dapat nggak? Ya, karena sebab al qatil ini. Ya. Maka zauj, si suami, karena enggak ada anak, berapa jatahnya? Setengah. Bapak enggak ada cabang sama sekali, berapa? Ain, asib, sisa. Ya mudah. 1/2 berarti duanya kita jadikan asul masalah. Maka bapak setengah dari 2, 1, sisanya masing-masing setengah-setengah. Setengahan. Kemudian yang berikutnya, yang jim. Seorang mati meninggalkan ummun, ibu. Jaddatun, kakek. Jaddatun, nenek. Barangkali anak salah sebut ya, kadang hatinya kesana, lisannya keceplosan. Antum ingat kan ya. Jangan ikut keceplosan yang lainnya. Jadi dihukumi yang lainnya kalau gak ingatkan, sama-sama keceplosan. Masa keceplosan 10-15 orang ya. Jaddah, nenek. Jadun, kakek. Ibnu Am, anak dari paman. Anak laki-lakinya paman. Di sini ummun, jaddah, jadun, ibnun. Yang gak dapat jaddah, nenek. Kenapa nenek gak dapat sekarang? Ada ibu. Ibnu Am, anak laki-lakinya paman alias pupu, laki-laki gak dapat. Kenapa? Jad, ada jad, ada kakek. Jadi kakek itu menghalangi hawashi. Ya, menghalangi siapa? Hawashi. Saudara-saudara laki-laki, anak-anaknya, paman dan anak-anaknya. Ya. Meskipun ya ada khilaf terkait dengan apakah dia menghalangi saudara laki-laki atau saudara sebapak dan sekandung. Tapi jumhur berpendapat menghalangi juga, seperti halnya bapak. Yang hitungnya mudah, umur 1/3 ya. Kemudian jad, ya sisanya. Ya, 3 kita angkat, kita jadikan asal masalah, 1/3 dari 3, 1. Ya, kemudian jad sisanya 3 kurang 1, 2, selesai. Kemudian yang dal, seorang mati meninggalkan bintun, anak perempuan. Bintu ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian akhun li'um, saudara laki-laki seibu. Kemudian ukhtun syaqiqah, saudari perempuan sekandung. Bintun berapa bintun? Setengah. Kenapa setengah? Ya karena sendirian. Ya. Bintu ibn. Bintu ibn seperenam. Kenapa seperenam? Ya, bahasa Arabnya apa? Takmilata thuluzain. Saya tulislah barangkali kayak apa tulisannya gitu. Jadi gak pede mengucapkannya. Ya, menyempurnakan 2/3 gitu. Kan 1/3 tambah 1/6 jadi 2/3. Anak perempuan kan seandainya 2/3 kan, karena dia 1/2. Nah, ketika bersamanya ada cucu, maka 1/6 melengkapi 2/3 jatahnya anak perempuan itu. Kemudian akhun li'um, saudara laki-laki sibur. Sini mim, terhalang. Siapa yang menghalangi? Ya, cabang itu. Jadi kalau saudara dan saudari sibu itu terhalang dengan cabang. Cabangnya perempuan atau laki-laki. Dari anak kah? Cucu kah? Cicit kah? Paham ini? Ukhtun syaqiqah, saudari perempuan sekandung. Apa? Ain, apa ain itu? Asibah. Asobahnya macamnya apa? Asobah binafsi, asobah mal ghair, atau asobah bil ghair? Pikirkan dulu. Asobah mal ghair. Ingat, saudari perempuan sekandung atau sebapak, kalau kumpulnya dengan cabang perempuan, maka dia sisa. Asobahnya macamnya asobah mal ghair. Nah, terus ulang-ulang. Yang hak, seorang mati meninggalkan umun, ibu, abun, bapak, ibnun, anak laki-laki. Umun berapa? 1/6. Kenapa ibu 1/6? Ada cabang yang mewarisi, keturunan yang mewarisi. Abun 1/6. Kenapa abun 1/6 saja? Karena ada cabang laki-laki. Sudah, cabang laki-laki berapa? Asib. Asib itu apa? Yang mewarisi sisa. Ya, tak asib. Ya, 1/6 dengan 1/6 ya sama. Salah satunya diambil 6, dijadikan asal masalah. Maka 1/6 dari 6 1, 1/6 dari 6 1, sisanya berapa? 4 buat ibn. Nah, itu. Kemudian yang wawu, seorang mati meninggalkan zaujah. Zaujah, istri, bint, garis miring 2 maksudnya anaknya 2. Caranya kayak gitu ya, menyingkat ya. Bint, garis miring 2 maksudnya jumlah anak perempuannya 2. Iya. Ibnu akhin li ab. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, alias ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Anak laki-lakinya saudara laki-laki sebapak, ponakan, ponakan dari saudara laki-laki sebapak. Ya, zaujah berapa zaujah di sini? 1/8. Alasannya apa? Ada cabang yang mewarisi. Bint 2/3. Kenapa? Jumlahnya 2. Nah, ponakan berapa? Asib, sisa. Ahli waris ya, nggak ada penghalang di sini. Maka di situ ada 1/8 dengan 2/3, 8 dengan 3. Hubungannya apa? Tabayun. Diapakan kalau tabayun? Dikalikan. 8 kali 3 berapa? 24. Ya, 1/8 dari 24, 3, 2/3 dari 24, 16. Sisanya berapa? 5. Ah, sudah. Sekarang ini gilirannya antum, jangan disuapin terus. Ya. Tamarinul hajib, latihan-latihan hajib. Iqsim al-masail at-taliyata mubayyinan al-hajiba wal-mahjuba wa naw' al-hajbi. Iqsim, bagilah masail at-taliyah, kasus-kasus berikut ini, dengan menjelaskan siapa yang menghajib dan siapa yang dihajib dan macam hajibnya apa. Di sini ada seorang mati meninggalkan umun, jaddah. Ya, ibn, sekarang maju saja mungkin. Nah, silakan. Seorang mati meninggalkan umun, ibu, jaddah, nenek, ibn, anak laki-laki. Sudah ditulis isu asal masalahnya. Ha, silakan. Dari kanan, ah, Banasir, kerjakan. Ya, maju ke depan. Bisa, orang bisa. Bisa bisa coba dulu. Hah? Iya siap gak siap? Nanti gak siap semua. Ah beri ya, maju. Seorang mati meninggalkan ummun, ibu, jaddah, nenek, ibn, anak laki-laki. Sudah ada asal masalahnya 6. Sudah muda itu kan. Ya, saya gak apa-apa Pak Indonesia biar gak puyeng. Kalau papan tulisnya ada 2 enak cepet nih. Atau sebagian ngerjakan di sana ya. Ya silakan yang mbaknya siap-siap Pak Nur. Yang mbaknya. Ya. Ya, ibu sepernam karena ada anak, nenek mahjub terhalang karena ada ibu. Anak laki-laki sisanya. Ya betul. Ya, ya Pak Nur yang kedua, Pak Nur. Siap, Pak. Pak? Pak Hamzah siapa? Gimana? Sudah ketemu belum? Nomor gym itu. Banyak ya. Akhun Qatil, Akhun Qatil itu saudara yang membunuh. Ibnu Nasrul ini anak laki-laki tapi Nasrani agamanya. Kemudian Ibnu Akh Syaqiq anak laki-lakinya saudara laki-laki sekandung. Ini bahasa Arab ya, terjemahkan dulu ya biar enggak bingung. Akhun Qatil atau tadi Pak Nur dulu bintun anak perempuan, akhun li saudara laki-laki sibu, ammun li paman dari bapak. Kemudian jim akhun Qatil. Akhun Qatil itu saudara laki-laki tapi yang bunuh. Kemudian yang kedua Ibnu Nasrani anak laki-laki tapi agamanya Nasrani. Yang ketiga ibnu akhin syaqiqin anak laki-lakinya saudara laki-laki sekandung, ponakan laki-laki dari sekandung. Kemudian ammah bibi. Ini gampang, Pak. Anda tetapkan saja di situ. Anak perempuan setengah ya, dulu. Kok beda sih di sini 2? Asli masalahnya di sini 2 kok antum 6. Ada yang salah lihat ini. Anak perempuan setengah betul. Ya, akhun li saudara seibu enggak dapat. Kenapa enggak dapat? Ada cabang. Jadi saudara seibu ingat gugur kalau ada cabang laki atau perempuan. Ya, maka dicoret. Iya. Nah, ini enggak dapat. Mahjub. Nah, berarti ini kan 2. Ya kan? Nah, ini 1. Seperti itu. Ah, coba paham kan? Nah, si kira-kira siapa yang dapat diteliti dulu. Jangan asal didapat. Siapa yang terhalang gitu. Nah, coba enggak salahnya. Ya, saudara laki-laki yang bunuh. Kalau yang enggak dapat ya dicoret boleh, dikasih mim boleh. Atau dicoret aja enggak apa-apa deh. Iya. Akhun Qatil, saudara laki-laki yang bunuh. Ibnu Nasrani, anak laki-laki Nasrani. Ibnu Akhin Syaqiq, ponakan laki-laki dari saudara sekandung. Ammah bibi. Ya, sok. Ini dulu, dihapus. Siap-siap Pak Don, yang ke dalnya seorang mati meninggalkan bintun anak perempuan. Akhun li'ab saudara laki-laki sepapa, ibnun murtad anak laki-laki tapi murtad keluar dari Islam. Harus kebagian semua nih. Nyoba. Gak ada salahnya nyoba. Zer, siapin buat nanti barang-barang. Ya, akhun qatil. Ahsan, kalau untuk berikutnya papan tulis yang itu spidolnya siapin 3 biar nanti yang maju 3-3-3. Kali yang satu gemeteran kan, 2 orang 3 orang kan bisa ngumpet-ngumpet di tengah gitu. Kita riset sana ya, yang luas. Nah, apa itu? Ibnu Nasrani, ya. Terus, Ammah hidah, ya, sah. Mim, mim, mim, ya, selesai itu urusannya. Betul. Tinggal mim, mim, mim. Ibnu Akh, ya, sudah selesai itu. Iya, terhalang semua. Jadi warisannya semuanya buat siapa? Ya, buat saudara anak laki-laki dari saudara sekandung, betul. Ya, Pak Don, yang kedalnya. Siapa yang hak? Antum? Ya, kok masih belum bawa aja. Enggak bawa juga, Pak. Ya, panas lagi nih. Ya. Dal yang dal. Yang apa yang bukannya dal yang hak ya, yang hak. Yang ha itu, seorang mati meninggalkan zauja istri, bintun anak perempuan, akhun syaqiq, saudara laki-laki sekandung. Gampang ini. Renteng itu. Akhun li'ab. Benar kan mulanya? Itu Ibnu Murtad. Nah, ya, betul. So. Masalahnya ya, waduh. Dua ide ya. Ya, berarti ya satu itu ya turun ya. Nah betul, bintun setengah, akhun li'ab sisa, berarti pas bint ya setengah, akhun li'ab sisa. Apa itu? Gitu cara naruhnya ya. Jadi tulis ini berarti berapa ini ya? Satu ya. Sudah selesai ya. Yang ha, nyoba atau belum siap juga? Ha? Belum? Tadinya siap, udah nunggu. Berarti yang salah padun ya? Enggak, yang ha, antum yang ha. Padun udah, antum yang ha. Ah, sekarang yuk, coba dulu. Penasaran nih. Ya, pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa, istri berarti ya, zauja. Pakai Arab silakan. Zauja istri, bint anak perempuan, akh syaqiq, saudara laki-laki sekandung. Oh, tulisannya bagus, Masya Allah. Bahasa Arabnya. Oh. Udah antum belajar khot sama Benasan aja. Berat berat iya kan. Nah. Set. Ya. 8 ya. Sudah gampang. Zauja istri, ada anak berapa? Istri ada anak. 1/4 ya. Iya kan, 1/4 tuh gede, 1/8. Bint anak perempuan 1. Berapa cuma 1 anak perempuan? 1/1. Nah. Saudara laki-laki sekandung berapa? Saudara laki-laki sekandung. Bisa. Ya, tulis. Nah, ain. Ain keempat. Aduh, kok habis ya dia. Nah, kalau dihitung, kalau udah berat 8 gampang, sudah selesai itu. 1. Setengahnya 8. 4. Sisanya berapa? 3. Ya, oh gampang. Bisa itu. Iya, iya. Ya, yang keenam, seorang mati meninggalkan abun, jadun, ibnun, ibnu ibn. Berapa abun? 4. Nih ya, cabangnya ada enggak? Abun. Ada ibn, ibnu ibn. Berarti abun berapa? Hah? Abun kan pilihannya sepertiga. Apa? Abun seper 6 dengan sisa dan seper 6 dan sisa. Berarti berapa? Seper 6. Ya, seper 6. Ini harusnya 2 jam mulai dari belajar Qur'an ini. Udah mau habis bentar aja waktunya. Abun Jadun Ibn. Lihat Abun. Terus kita lagi Abun terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus sisanya berapa? 5 kan? Ya, 5. Ya, ini so. Yang berikutnya yang Zai. Seorang mati meninggalkan bint, anak perempuan. Kemudian ukhtun syaqiqah, saudari perempuan sekandung. Kemudian akhun li'ab, saudara laki-laki sebapak. Bintun berapa sendirian? Setengah. Ukhtun syaqiqah dan ukhtun syaqiqah bagaimana? Nah ini ayo. Yang jeli ini, yang jeli. Jadi yang jadi, nah, pikir. Yang pertama bintun. Kemudian siapa? Ukhtun? Ukhtun syaqiqah. Syaqiqah. Kemudian apa? Akhun. Akhun ya. Ayo, cuma ingat-ingat pelajaran yang lewat. Bintun. Setengah. Ukhtun syaqiqah. Setengah. Setengah masa. Ada anak perempuan. Hah? Apa? Majur oleh siapa? Majur oleh siapa? Sisa. Ini akhirnya majur. Iya. Jadi disini apa? 2 1 1. Sudah. Jadi bintun setengah, ukhtun syaqiqah, asoba ma'al ghair. Kalau dia asobah ma'al ghair, maka dia kedudukannya seperti saudara laki-laki sekandung. Artinya menghalangi saudara laki-laki sekandung. Bapak, masih aja bingung ini. Wah, belum mutkin-mutkin sih. Jangan sering bolos pokoknya. Kemudian yang hak. Seorang mati meninggalkan ummun ibu. Jaddah nenek. Ibnu am syaqiq. Ya. Anaknya paman sekandung. Ibnu am li'ab. Anaknya paman sebapak. Berapa ibu? Ummun? Sepertiga, Hasan, bagus. Jaddah terhalang oleh ibu. Ibnu am syaqiq sisanya. Ibnu am li'ab terhalang. Nah, berarti ibu tadi sepertiga, sisanya 2/3 buat siapa? Ibnu am syaqiq. Udah gampang itu. Terakhir tulis lagi. Bentar yang baca kan. Asal kalau punya cuma. Oh, siapa? Bintun, terus? Bintun, Ibn. Terus? Bintun, Ibn. Bintun? Ibn, Ibn. Bintun, Ibn. Terus? Amuniyat. Amuniyat. Terus? Sudah. Bin, berapa bin? Sungguh. Nah, yang mantap gitu. Jangan ragu. Ilmu kan aku sungguh mantap. Bintu Ibn, bagaimana? Sepernah, kenapa sepernah? Menyempurna ke dokter? Iya. Bintu Ibn, Ibn? Gak dapat nih, terhalang. Am ya? Sisa. Sisa, nah, itu S, gak apa-apa. Nah, itu. Berapa berarti? Ada 2 dari 6? Karena aku diambil 6 yang gede kan? 6. Setengah dari 6? Ya, sepertan dari 6. 1. Sisanya berapa? Buat 6 ya? 2. Betul ya? Betul. Sudah itu kayak gitu, perasaan tuh gampang ya. Antum serius aja. Kalau diseriusi, pahami dulu fiqihnya, diulang-ulang, cari yang sulit di mana. Ya jangan kalau sulit, udahlah biarin lewat, lewat, lewat ya sudah. Berikutnya al-musyarrakah. Ini istilah yang dikenal di ilmu al-fara'id. Wa tusamma al-mushtarakah, nama lainnya adalah al-mushtarakah. Iya. Al-himariyah nisbah kepada himar, keledai. Kalau al-mushtarakah itu maknanya dipersekutukan. Al-himariyah ya nisbah kepada keledai, al-hajariyah nisbah kepada batu, al-yamiyah nisbah kepada laut, al-umariyah nisbah kepada Umar, al-mimbariyah ana belum tahu. Wa suratuha katali, lihat gambarnya al-musyarakah. Ya. Seorang mati meninggalkan zaujun, istri. Kemudian iya kan kadang salah tuh. Ya. Zaujun suami, seorang mati meninggalkan zaujun suami. Ummun, kemudian ibu atau jaddah atau nenek, silakan. Kemudian akhun li saudara laki-laki si ibu dua. Kemudian akhun syaqiq, saudara laki-laki sekandung. Ya. Lihat. Zaujun berapa? Setengah. Kenapa zaujun setengah? Enggak ada siapa yang warisi. Ibu atau kakek, ibu atau nenek berapa? Seperenam. Iya. Akhun li saudara seibu, dua orang. Berapa dua orang saudara seibu? Sepertiga. Enggak ada penghalang kan? Enggak ada siapa yang mewarisi kan? Paham? Akhun syaqiqnya apa? Saudara sekandungnya. Sisa ya kan? Betul? Nah, berapa asal masalahnya? Lihat 2 6 3. Semuanya ketelan ke 6. Maka 6 kita jadikan aslul masalah. 1/2 dari 6 berapa? 3. 1/6 dari 6 1. 1/3 dari 6 2. Sisanya ada enggak buat saudara sekandung? Enggak ada. Sempat komplain dulu. Ada seorang komplain ke Umar bin Khattab. Sebelumnya Abu Bakar memutuskan pendapat bahwasanya enggak dapat sesuai dengan kaidah. Komplain Umar juga seperti itu radhiyallahu taala anhuma. Enggak dapat, cuma ada orang komplain. Masa saudara si ibu saya dapat? Ya. Saya saudara sekandung enggak dapat. Anggap saja bapak kita keledai, makanya himariyah. Bukankah ibu kita sama? Tapi ini anggap saja orang tua kita batu yang cemplungkan ke laut. Bukankah ibu kita sama? Kenapa dapat? Akhirnya diputuskan oleh Umar dengan ijtihadnya dipersekutukan, digabungkan. Saudara laki-laki sekandung ini dengan sepapak. Bareng-bareng. Paham? Nah, dibarengkan. Saudara sekandungnya dibarengkan dengan jatahnya saudara sepapak. Aslinya kan dia gak dapat. Paham? Ya kan? Saudara, sepapa gak ada sih ibu ya. Waktu sudah mepet mungkin berburu. Saudara sekandungnya gak dapat kan? Karena sisa gak ada. Ya, karena sempat komplain orang tadi, akhirnya sama Umar radhiyallahu anhu dipersekutukan jatahnya dengan saudara seibu. Dibarengkan di situ. Tapi yang rajih wallahu alam, pendapat jumhur dan sebelumnya Abu Bakar dan yang lainnya, yaitu bahwasanya enggak dapat sudah saudara laki-laki sekandung itu enggak dapat. Iya. Enggak ada khilaf di situ. Nah, seandainya dapat, itu caranya tuh ada. Seandainya kita pilih pendapat yang dapat, berarti sepertiga dibagi berapa orang? Tiga orang kan? Betul? Lihat sini. Tuh, sepertiga kita memilih pendapat yang menyatakan bahwasanya saudara sekandung dibarengkan dalam jatahnya dengan saudara seibu ya. Maka dimasukkan. Berarti kepalanya tiga kan? Betul? Nah sekarang jatahnya berapa? Jatahnya kedua. Iya kan? Dua dibagi tiga orang pecah enggak? Pecah. Ya maka caranya tiganya ditaruh di sini. Tiganya dikali 6. Mau ditulis? Ya barangkali antum mau ini pendapat ini ke sini enggak apa-apalah. Ya terserah. Tapi wa'alam yang roji ya. Tadi dapat. Zaujun, coba dibacakan. Zaujun terus. Umur. Umur. Umur. Umur. Umur. Umur. Umur. Terus siapa lagi? Siapa? Afon. Ali, Om ya. Berapa dua atau lebih? Ya kan dua. Ini siapa Afon? Syafir. Lihat. Apa caranya lihat? Zaujun berapa? Setengah kan setengah. Enggak, cabai mori si ibu atau nenek berapa? Per? Nah, Afon lihat dua orang. Kan ahlul furud harus didahulukan ahlul furud itu kan, ya kan, enggak ada penghalangnya di sini untuk mendapatkan warisan. Siapa saudara seibu ini, dua saudara ibu berapa, dua orang, bertiga saudara sekandungnya berapa, sisa. Nah hitung dua atau tiga, semuanya ketelan enam kan, ya maka enam dijadikan sebagai asal masalah. Enam setengah dari enam berapa, tiga. Seperenam dari enam berapa, sepertiga dari enam berapa, dua. Sisanya berapa? 6 kurang 3 ya ada kosong. Berarti saudara laki-laki sekandung ini qadarullah belum rezekinya. Sabar. Udah saya pecingilah nih 100.000. Ya biar enggak sedih, atau 1 juta ya. Ada yang berpendapat iya bahwasanya dapat saudara laki-laki sekandung ini. Kalau dapat gimana? Ya di seperti saudara perempuan seibu semua. Berarti jatah dua ini dipersekutukan dengan tiga orang. Berarti kan, nah kalau dianggap dapat duanya di sini. Nah, berarti ada kepala berapa? Tiga kan? Ini kan dua ya. Tambah satu tiga kan? Dua bagi tiga bagaimana? Pecah nggak? Pecah bagi inkisar namanya. Kalau inkisar dalam bertukar waris diselesaikan dulu. Caranya ini jumlah kepalanya ada berapa tadi? Tiga ya? Ya tiga itu harus sini. Dikali, dikali kan berapa? 18. Tinggal hitung lagi. Tiga kali tiga berapa? 9. 3 kali 1 berapa? 3. 3 kali 2 berapa? Ada pecahan enggak? Enggak, ada masing-masing berapa? 2 2 2. Ya gitu. Tapi ulama yang rajih mendapat jumhur, yaitu bahwasanya saudara laki-laki sekandung enggak dapat pada masalah musyarakah ini. Ya. Kita enggak bacalah dah. Ringkasannya saja ya. Ya. Pembahasan berikutnya adalah istikhraju usulil masail. Penting juga ini. Atau sebelum itu ada pertanyaan enggak? Pertanyaannya sudah dari awal, yang awal-awal juga enggak apa-apa. Misalkan jatahnya istri berapa enggak apa-apa, saya jawab lagi enggak apa-apa. Iya. Seandainya saudara punya sepatu, ya dapat, masih ada sisa kan? Kan dia seperenam, berarti nanti ada sisanya. Dapat. Iya. Iya kan? Karena sepertiga, karena seperenam masih ada lebih. Kalau saudara seibunya cuma satu kan seperenam, maka saudara ini masih ada sisanya. Enggak pecah lagi. Kalau ada sisa, kalau ada yang mewarisi sisa udah enggak ada pecah-pecah. Gitu. Tapi ada sih nanti, insya Allah pembahasannya nanti akan pembahasan yang besar akan kita rincikan lagi, insya Allah. Ada pertanyaan gak nih? Saya belum paham dari mana, dari awal sampai akhir. Wah ini ya, bingung jawabnya ini ya. Tapi kalau pembahasan tadi, pembahasan suami kalau meninggal istrinya tiga misalkan gimana, bisa kita bantu. Syakib akhun li um dengan akh syakib ya, bagaimana? Oh gitu ya. Jadi kalau akhun li'um itu dia ahlul furud. Ahlul furud adalah orang-orang, golongan-golongan yang jatahnya sudah tertentu, telah ditentukan oleh syariat. Ain akhun li'um ahlul furud. Golongan yang jatahnya sudah tertentu. Paham? Kalau satu orang laki atau perempuan? Seperenam. Kalau dua orang atau lebih laki atau perempuan? Sepertiga. Sudah tertentu jatahnya, paham? Nah, sedangkan akhun syaqib ini bukan ahlul furud. Dia jenisnya asobah, yaitu golongan yang mewarisi sisa. Bisa dapat banyak, bisa sedikit, bisa enggak dapat kalau akhun. Paham? Ya. Ya kita terima hukum insyaallah ada hikmahnya, penuh keadilan Allah yang Maha mengetahui yang membaginya. Iya. Allah yang menetapkan hukumnya, tahu ilmunya, tahu akibatnya. Amin nih. Maghrib ya? Ada pertanyaan gak nih? Cukup. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana mengeluarkan aslul masalah. Ya, sudah sebentar kita jelaskan ya. Nanti akan ada rinciannya. Insyaallah pertemuan berikutnya. Pokoknya antum pelajari-pelajari, kalau ada yang sulit bawa ke sini. Kita bantu insyaallah. Subhanallahi walhamdulillah, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.